Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Asyara al-umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar thumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah walhamdulillah. Kita melanjutkan penjelasan muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. berkata Imam Al-Barbahari رحمه الله ketahuilah bahwasanya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, tidaklah salah satu dari keduanya berdiri tegak melainkan adanya gabungan dari yang lainnya. Naam, demikian perkataan al-Imam Barbahir rahimahullah. Lalu kemudian disyarah dan dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan hafizahullah. Qauluhu i'lam hadhihi kalimatun lil ihtimam wa ma'na i'lam ay ta'allam wa kayfa ta'lamu anna al-islam huwa sunnah idza ta'allamta 'alimta dhalik. Kata perkataan penulis i'lam, ketahuilah ini adalah kalimat lil ihtimam, kalimat untuk mengundang perhatian para pendengar, yang bermakna ta'allam, belajarlah. Nah, bagaimana engkau mengetahui bahwa Islam itu adalah sunnah dan sebaliknya sunnah adalah Islam, yaitu idza ta'allam tadzalik, apabila engkau mempelajari. Naam, hal tersebut maka engkau akan mengetahuinya bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam, yang tidak akan mungkin terpisah satu dari yang lainnya, tidak akan mungkin tegak salah satunya melainkan adanya yang lain. Naam, maka i'lam adalah kalimat yang selalu diawali oleh para penulis kitab dari kalangan para ulama kita. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri dalam Al-Quran, dalam banyak ayatnya, memulai dengan kata i'lam atau i'lamu. Tujuannya adalah yu'tabiha lil ihtimam lima ba'daha, untuk mengundang perhatian para pendengar dari kalimat yang setelahnya, apa yang akan diucapkan setelah itu. Naam, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Muhammad pada ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Berilmulah, belajarlah tentang kalimat la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, dan mohonlah ampun atas dosamu. Naam, sehingga makna ayat ini, i'lam maknanya ta'allam, yakni pelajarilah. Makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah wa'mal bihi, dan beramallah dengannya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Ma'idah pada ayat 98, i'lamu anna allaha syadidul iqaba wa anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, yang maha dahsyat siksaannya. Wa anna Allah ghafurur rahim, dan bahwasanya Allah adalah yang maha pengampun dan maha penyayang. Naam, maka kalimat i'lam, i'lamu, semuanya datang dalam rangka lil ihtimam lima ba'daha, agar kita perhatian terhadap apa yang dijelaskan setelahnya. Nah, maka demikian pula di sini penulis rahimahullahu taala mengawali dengan i'lamu annal Islam huwa sunnah. Wa sunnatu hiyal Islam. Yakni al-Islam huwa tariqatul lati jaa'a biha ar-rusulu alaihimus salatu wassalam. Wa kullu ar-rusuli jaa'u bil Islam wa kullu nabiyyin da'a ila Allah wa jaa'a bi syari'atin min 'indillah. Fadzalika huwal Islam. Fal Islamu 'ibadatullahi 'azza wa jalla wahdahu. Fi kulli waqtin lima syara'ahu. Wa qad syara'a Allahu lil anbiya' syara'i' ila ajalin. Tsumma yansakhuha. Fa idza nusikhat kana al-'amalu bin nasikh huwal Islam. Ila an nusikhat tilka asy-syara'i'u bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allahu jalla wa ala likulli ajalin kitab. Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Maknanya dari pernyataan penulis rahimahullah, Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam, yakni Islam adalah at-tariqah, Islam itu adalah jalan, metode yang datang dengannya para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, para rasul alaihi salatu wassalam. Karena setiap para rasul yang diutus oleh Allah jauh bil Islam, mereka datang membawa Islam. Nah, setiap nabi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia datang dengan membawa syariat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari selainnya. Nah, fadzalika huwal Islam, itulah Islam. Jadi seluruh para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah dengan Islam, kepada Islam. Naam, apa maknanya Islam? Sudah sering kita terangkan bahwasanya Islam mengandung dua makna. Makna secara umum dan makna secara khusus. Adapun Islam yang bermakna secara umum, apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan bin Fauzan di sini hafizahullah, bahwa Islam adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla wahdahu. Ya, hanya kepadanya semata. Tidak memperserikatkan Allah dengan sesuatu pun dalam segala bentuk ibadah. Naam, fi kulli waqtin bima syara'ah. Islam adalah beribadah kepada Allah dengan murni dalam setiap waktu sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini Islam bermakna secara umum. Sehingga seluruh para rasul, para nabi semuanya berdakwah kepada Islam, yakni kepada tauhid, kepada kemurnian ibadah hanya kepada Allah jalla wa ala dan tidak berbuat syirik. Naam, memberantas segala bentuk kesyirikan. Makna yang umum ini sangat banyak di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Naam, seperti dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyatakan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Naam, qulu amanna billah, katakanlah kalian semua wahai manusia, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kami beriman terhadap apa yang diturunkan atas kami. Wa ma utiya, dan apa yang didatangkan kepada Ibrahim alaihissalam, apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, wal asbat, dan keturunan-keturunannya. Naam, dari para anbiya semuanya. Wa ma utiya, dan apa yang diberikan kepada Musa wa Isa, kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyyun, dan apa yang diberikan pada seluruh nabi. Naam, semuanya apa? Menyatakan bahwasanya kami beriman kepada Allah dan kami adalah muslimun. Semuanya muslimun, yakni bermakna mereka adalah berdakwah kepada Islam. Islam bermakna tauhid. Bermakna apa? Tauhid, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada dakwah dari para nabi dan rasul selain kepada Islam. Naam. Ya. Tidak ada dakwah kepada tsalitsu tsalats, tritung trinitas, atau Uzair ibnullah seperti agamanya Yahudi. Uzair anaknya Allah. Nasrani, Al-Masih anaknya Allah, atau tritunggal trinitas. Tiga di dalam satu, satu di dalam tiga. Tidak ada dakwah para nabi dan rasul yang demikian ini. Naam. Tidak pula lebih-lebih animisme-animisme syirkiat, kepercayaan mempertuhankan dewa, dewa laut, dewa angin, dan dewa-dewa yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada dakwah para anbiya war rusul yang demikian itu. Semua para nabi, mulai dari Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdakwah ilal Islam, kepada Islam. Naam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah juga. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Naam, Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak keturunannya. Demikian pula Nabi Yaqub. Naam, Nabi Ibrahim abul anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Yaqub bapaknya Israel, Bani Israel. Naam. Kedua, nabi ini alaihi wassalam berdakwah kepada Islam, mewasiatkan kepada umatnya, kepada anak-anak keturunannya, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Naam, dalam keadaan Islam, dalam keadaan di atas tauhid. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Imran. Naam. Khusus tentang Nabi Isa alaihissalam. Ini. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra, qala man ansari ila Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, amanna billahi washhadu bi anna muslimun." Ketika Nabi Isa merasakan, mulai melihat kekafiran pada umatnya, kekufuran, yakni kekufuran di sini syirkiat, kesyirikan. Naam. Ya, dengan mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan, atau anaknya Tuhan. Naam. Maka Nabi Isa menyatakan, qala man ansari illallah, siapa yang akan menolong aku dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata pengikut setia Nabi Isa alaihi salam dari penolong-penolongnya, nahnu ansarullah, kami penolong-penolong Allah yang membantu dan menolong engkau wahai Isa di dalam dakwamu. Naam. Maka Nabi Isa alaihi salam dan para penolong-penolongnya menyatakan amanna billah wa syahadu bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan kami adalah muslimun. Kami adalah Islam. Naam, semua menyatakan Islam. Yakni bermakna tauhid. Naam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih khusus makna Islam secara umum tersebut yang didakwakan oleh seluruh para nabi dan rasul di dalam firman-Nya yang lain. Naam, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Naam, katakan wahai ahlul kitab Yahudi wan Nasara, mari kemari kalian, kita bersatu di atas kalimat yang sama, ila kalimatin sawa, antara kami dan kalian. Naam, di atas satu kalimat. Kalimat apa itu? Alla na'budu illallah, agar kita tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wala nusyrika bihi syai'an, dan kita meninggalkan segala bentuk kesyirikan sedikit pun. Naam. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, tidak pula sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah kepada selain Allah jalla wa ala. Naam. Maka di akhir ayat, naam, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa semuanya adalah Islam. Naam. Dan Islam Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan maknanya pada lafaz yang sebelumnya. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Itu makna Islam secara umum. Naam. Memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Al-muhim, apa yang disebutkan di sini, naam, bahwasanya seluruh para nabi dan rasul datang membawa Islam, Islam yang bermakna secara umum tadi, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Wa qad syara'a Allahu lil anbiya'i syara'i'a ila ajal, dan sungguh kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada para anbiya syariat-syariat ila ajal, sampai pada waktu yang telah ditentukan. Naam. Tsumma yansakhuha, ketika sampai waktunya Allah menghapusnya. Allah menghapus syariat tersebut, tidak lagi berlaku. Ya. Fa idza nusikhat kana al-amalu bin nasikh huwal Islam. Apabila telah dihapus, maka al-amalu bin nasikh, berarti yang diamalkan adalah yang menghapus. Yang dihapus sudah tidak diamalkan. Naam. Maka setelah datangnya ditusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ini adalah dinul Islam yang bermakna khusus menghapus semua syariat-syariat sebelumnya. Naam, dihapus seluruhnya, dan di yang menghapus adalah syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna dinul Islam secara khusus. Naam, yang juga dilandasi dengan tauhid, menjauhi segala bentuk kesyirikan, dan hukum-hukum syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Jibril, lalu kemudian Jibril menyampaikan kepada Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Nah, barang siapa yang enggan untuk menerima sebagian dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menerimanya, lebih memilih syariat yang sebelumnya, misalnya syariat yang dibawa oleh Nabi Isa atau yang dibawa oleh Nabi Musa, maka sungguh orang yang seperti ini tidak dinamakan muslim. Naam, dia tidak dikatakan seorang muslim atau mukmin, tapi dia dikatakan kafir. Naam, sekalipun dia menerima syariat-syariat yang sebelumnya. Ya. Tetap dia dikatakan bukan muslim, tapi dia kafir. Mengapa? Karena Allah sudah menghapus, dia enggan untuk menerimanya. Islam yang khusus telah datang, yang menghapus, dia enggan untuk mengamalkannya. Naam. Maka ini berarti menentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap mengamalkan apa yang telah dihapus dan tidak menerima yang menghapuskannya. Maka dia masuk dalam golongan kafirin, bukan muslim fi syai sedikit pun. Naam. Yaqulullahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Setiap ajal, setiap waktu tertentu itu ada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbatas waktunya. Naam, pada Nabi Daud misalnya, ya, kitab Zabur terbatas waktunya. Naam, setelah itu dihapus. Demikian pula Taurat, Injil. Naam, terbatas waktunya. Semuanya telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitab Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamhallahu ma yasha, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Naam, yakni menghapus dari syariat-syariat sebelumnya dan menetapkan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah ada induk kitab, yakni di Lauhil Mahfuz. Induk kitab di Lauhil Mahfuz yang menulis dan mencatat segala takdir yang terjadi 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah, takdir tersebut telah tertulis, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah perintahkan kepada sebuah pena, qalam, untuk menulis, ya, seluruh takdir. Ya, Allah perintahkan uktub ila ma huwa kain ila yaumil qiyam, wahai pulpen, tulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Itu 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. 50 ribu tahun kemudian barulah tercipta langit dan bumi. Nah, ini induk kitab, yakni kitab takdir yang tertulis di Lauhil Mahfuz, yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak berikan kepada siapa pun kecuali yang Allah kehendaki. Nah, bahkan Jibril alaihissalam pun tidak tahu apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz, melainkan setelah Allah perintahkan. Nah, ini Jibril. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Barang siapa yang meyakini bahwa Jibril mengetahui perkara yang gaib yang ada di Lauhil Mahfuz, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang ada di Lauhil Mahfuz sebelum diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kafir. Naam, mengapa? Karena dia sama dengan mempersyirikkan Allah dalam hal rububiyahnya. Naam. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la ya'lamul ghaib illallah, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak tahu perkara ghaib. Allah katakan, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal minal khair wa ma massani as-su. Seandainya aku mengetahui perkara gaib, Allah berfirman melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, seandainya aku mengetahui perkara gaib, maka niscaya aku akan memberi kebaikan pada diriku sendiri, kebaikan yang banyak. Wa ma massani as-su, dan tidak akan menimpa diriku kejelekan. Nah, ternyata Rasulullah tertimpa dengan kejelekan. Di antaranya adalah ketika perang ya Uhud, sempat beliau terjatuh gigi gerahamnya, mengeluarkan darah. Ini adalah suatu kejelekan di sisi manusia. Maka menimpa diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan bahwa Rasulullah tidak bisa menghalangi musibah kejelekan yang akan menimpa dirinya. Seandainya beliau tahu perkara gaib, berarti beliau tahu kejelekan yang akan menimpa dirinya di zaman yang akan datang. Dan beliau akan menghalangi dirinya, membuat tameng, menghindari kejelekan tersebut. Karena dia sudah tahu sebelum menimpa dirinya. Tapi ternyata Rasulullah tidak tahu. Nah, dan ini adalah ayat Al-Quran yang sangat jelas. Ya, walau kuntu alamul ghaib lastakhtartu minal khair wa ma massaniya su. Nah, jadi sebagian kaum muslimin masih ada yang meyakini hal yang demikian, bahwa Nabi Muhammad itu mengetahui perkara gaib. Sekali lagi, ini adalah keyakinan kufriyah. Naam, yang menyebabkan pelakunya naudzubillah min dzalik, setelah tegaknya nasihat hujjah, disampaikan ayat Al-Qur'an, hadis, masih saja berkeyakinan seperti itu, maka pelakunya akan menjadi kafir, keluar dari Islam waliyadzubillah. Naam, terbukti di antara seorang tokoh besar yang sangat dikenal yang bernama Al-Busiri dalam kitabnya Al-Burda menyatakan demikian, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib. Lebih dari itu. Naam. Rasulullah mengetahui apa yang di Lauhil Mahfuz. La haula wala quwata illa billah. Lauhil Mahfuz, takdir, bukan saja satu perkara, seluruh perkara yang terjadi di alam semesta ini, di alam dalam ataupun alam luar, tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Nabi Muhammad mengetahui seluruhnya. Naam, dia menyatakan dalam syairnya, inna dunya. Naam. Wa dharrataha biyadik. Wa inna min ilmika ilmal lauh wal qalam. Naam, dia menyatakan sesungguhnya dunia ini manfaat dan madaratnya ada di tanganmu wahai Muhammad. Ada di tangannya Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya di antara ilmumu wahai Muhammad adalah engkau mengetahui ilmu al-lauh wal qalam. Ilmu yang ada di Lauhil Mahfuz, di induk takdir, dan ilmu yang ditulis oleh polpen yang diperintahkan oleh Allah untuk menulis takdir tadi. Naam. Wa nas'alullah as-salam wal afiyah. Ini naam dibaca oleh kaum muslimin wal muslimat. Ya, karena syair-syair yang seperti ini banyak diterjemah dalam bahasa Indonesia. Naam. Semisal juga kitab yang sangat dikenal di Indonesia ini, kitab Barzanji. Naam, dalam kitab Barzanji banyak makna-makna kekufuran yang ada di dalamnya. Yang meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk salawat-salawat yang berlebihan. Ya, semisal dengan apa yang kita katakan tadi. Naam. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin membacanya tidak memahami apa yang terkandung di dalamnya. Naam, sekedar membaca ternyata sekian banyak makna kufriyah yang ada di dalamnya. Nas'alullah as-salamu al-afiyah. Naam. Jadi demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dengan syariat-syariat yang terbatas waktunya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan, menghapuskan dan menyempurnakannya dengan Al-Qur'anul Karim. Dan tidak ada lagi wahyu setelah itu. Naam, sampai yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Barang siapa yang meyakini ada lagi nabi setelah itu, ini juga keyakinan kufriyah. Naam. Fal Islam huwa ma ja'at bihi ar-rusul min ad-da'wati wal 'amali. Jam berapa Isya? 7:30. Isya jam berapa? 7:17. 16:17. Nah, kurang lebih. Jam 7:17. Tapi masih ada 5 menit. Naam. Taib, sedikit kita jelaskan perbedaan nabi dan rasul. Bahwasanya para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa, ya, tentunya semua nabi dan rasul diwajibkan oleh Allah untuk berdakwah. Ya. Sehingga sebagian yang memahami bahwa nabi tidak diperintah untuk berdakwah, rasul diperintah untuk berdakwah, ini sangat keliru. Naam. Ini keliru. Yang benar, semua para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah diwajibkan untuk berdakwah. Perbedaannya, yang pertama, nabi berdakwah khusus kepada kaumnya. Ya, khusus kepada kaumnya. Adapun rasul diperintah oleh Allah berdakwah umum kepada seluruh manusia dimanapun berada di muka bumi ini. Naam, tidak khusus pada kaumnya saja. Perbedaan yang kedua, nabi diturunkan padanya, naam, kitab atau wahyu melanjutkan kitab yang sebelumnya, ya, melanjutkan kitab nabi yang sebelumnya. Adapun rasul diutus oleh Allah diberikan wahyu kitab mustaqillah, tersendiri, tidak melanjutkan yang sebelumnya. Naam, tidak melanjutkan yang sebelumnya. Taib. Ini perbedaan antara nabi dan rasul. Di sana ada perbedaan yang ketiga. Mungkin ada yang ingat. Naam. Saya lupa. Taib. Ini pendapat yang ditahqiq, dikuatkan oleh para ulama ahlul hadis. Perbedaan antara nabi dan rasul. Di sana ada perbedaan-perbedaan yang lain yang disebutkan, tetapi lemah. Naam. Ya, lemah secara dalil. Naam. Seperti apa yang kita sebutkan tadi, bahwasanya nabi tidak diperintah untuk berdakwah, rasul diperintah untuk berdakwah. Ini pendapat perbedaan yang lemah. Naam. Bertentangan dengan dalil. Taib. Maka Islam adalah para rasul datang membawa Islam minad da'wati wal amal fi kulli waqtin bihasabihi, dalam berdakwah dan mengamalkan Islam itu fi kulli waqtin bihasabihi, pada setiap waktu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ila an ja'at bi'tsatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasara al-islamu huwa ma ja'a bihi duna ghairi. Menjadilah Islam itu, yang bermakna khusus tadi, adalah apa yang datang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang selainnya. Ini makna dinul Islam yang khusus. Faman baqiya 'alal adyani sabiqah, barang siapa yang masih tetap mengamalkan agama-agama yang telah terdahulu, walam yu'min bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak beriman dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaisa bi muslim, maka dia bukan muslim. Haitsu lam yan lam yang qada lillahi azza wa jal, karena dia tidak mau tunduk kepada aturan Allah Azza wa Jal. Walam yuti' hadar rasul, dan dia juga tidak mau taat kepada rasul tersebut, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna ma kana alaihi qad intaha wa nusikh, karena apa yang telah dari syariat-syariat sebelumnya itu telah selesai dan dihapus. Wal baqau 'alal mansukh, adapun yang masih tetap di atas perkara yang telah dihapus, laisa dinan lillahi azza wajal, maka itu bukan agama ya milik Allah azza wajal, bukan agama yang diakui lagi oleh Allah azza wajal. Innamal 'amalu bin nasikh huwad din, akan tetapi agama yang diakui oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang diamalkan, yaitu yang menghapus dari agama-agama yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala menyatakan al-Islam huwa sunnah, bahwa Islam itu adalah sunnah. Nah, sunnah di sini yang dimaksud apa? Apa yang dimaksud sunnah di sini? Khusus, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, yang membawa Islam. Ya, yang bermakna khusus tadi. Maka tidak ada perbedaan antara sunnah dengan Islam. Ya. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Kenapa? Karena yang menjelaskan Islam, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskannya adalah sunnah. Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik berupa ucapan beliau atau perbuatan beliau atau kesepakatan beliau atau keyakinan beliau, ya, ini namanya sunnah. Naam. Sekarang bisakah kita memahami Islam kalau bukan dengan sunnah Rasulullah? Bukan dengan hadis-hadis Rasulullah? Bisakah kita menegakkan salat lima waktu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran secara global kalau kita tidak memahami, mempelajarinya melalui sunnah? Melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak mungkin kita bisa salat lima waktu. Bagaimana jumlah rakaatnya, bagaimana bacaannya, bagaimana gerakannya, semua dijelaskan dalam sunnah. Maka ini menunjukkan Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah apa? Islam. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.